Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmatnya lah, atas segala taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita bersama-sama hadir di Masjid Raya Uqwa ini guna bersama-sama mengikuti acara pembukaan dari suatu wadah yang diberi nama Uqwah Mu'alaf Center, yang insya Allah Uqwah Mu'alaf Center ini bertujuan untuk merupakan wadah atau tempat bagi kaum muslimin yang khususnya ingin menimba ilmu lebih dalam lagi yang berkaitan dengan, yang sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Dan alhamdulillah pada hari ini juga telah hadir para undangan, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga para undangan yang sebelumnya mu'alaf. Alhamdulillah juga telah hadir di sini. Kami ucapkan jazakumullah khair atas kesempatannya dan waktu yang diberikan. Dan untuk mempersingkat waktu, insyaallah adapun acara pada sore hari ini kita kemas dalam acara yang cukup sederhana, namun semoga acara yang sederhana ini tetap memiliki makna yang mendalam. Yang pertama insyaallah akan diberikan sambutan dari ketua panitia untuk pembukaan Uqwah Mu'alaf Center ini, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ide Bagus Yudhya Dharma. Kemudian dilanjutkan sambutan dari pembina Masjid Raya Uqwah Denpasar, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Hadi. Nah, afwan, insya Allah akan disampaikan oleh sesepuh dari Masjid Raya Uqwah, yang insya Allah alhamdulillah telah hadir, akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasan Ali. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Ya, jazakallah Ustadz. Kemudian selanjutnya adalah sambutan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Taufik As-Saidi. Dan berikutnya adalah tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ja'far Hafizullah. Selanjutnya acara ramah tamah dan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada ketua panitia pembukaan Uqwah Mu'alaf Center, Bapak Ide Bagus Yudhya Dharma. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Provinsi Bali Ustaz Taufik As'adi atau yang mewakili, yang terhormat para takmir masjid di sekitar Kota Denpasar, yang terhormat para sesepuh dan pengurus Yayasan Masjid Raya Uqwah, yang terhormat para undangan sekalian telah menghadiri acara ini, dan atas kehadiran tersebut kami ucapkan jazakumullah khairan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Raya Uqwah ini dalam rangka pembukaan Uqwah Mu'alaf Center. Ukhuwah Mualaf Center atau UMC ini merupakan wadah yang dibentuk di bawah Yayasan Masjid Raya Ukhuwah, dan kami juga menyediakan website yang bisa dikunjungi dengan alamat ukhuwahmualafcenter.com. Besar harapan kami, semoga Ukhuwah Mualaf Center ini bisa memberikan bimbingan ilmu dan pemahaman kepada masyarakat kaum muslimin, terutama bagi yang baru mengenal Islam, tentang bagaimana kita harus bersikap, bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan bersendikan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para pendahulu kita yang Allah telah ridho padanya, Salafus Soleh. Dalam bimbingan di Ukhuwah Mualaf Center akan diadakan setiap Sabtu pada minggu pertama dan ketiga bulan, dan minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, dan juga disediakan beberapa modul tentang akidah, fikih, akhlak, sehingga diharapkan para kaum muslimin khususnya para mualaf dapat meningkatkan kualitas dan memperkokoh keimanannya. Untuk bimbingan yang intensif itu disesuaikan dari kesiapan para mualaf itu sendiri. Jadi jadwal dan sebagainya disesuaikan atas kesiapan para mualaf itu sendiri. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah sambutan kami selaku ketua panitia. Atas nama panitia sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas kehadirannya, serta tak lupa kami mohon maaf atas semua khilaf dan hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah semata-mata kelemahan dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ide bagus Yudhya Dharma selaku ketua panitia pembukaan Ukhuwah Mualaf Center. Selanjutnya adalah kami persilahkan kepada Bapak Haji Hasan Ali selaku sesepuh dari Masjid Raya Ukhuwah ini untuk memberikan sambutannya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin jadilallah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pertama kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita sama-sama bisa menghadiri peresmian pembukaan Ukhuwah Mualaf Center yang diselenggarakan di Masjid Ukhuwah yang kita cintai ini. Kedua kalinya tentu kita menyambut baik dibentuknya Ukhuwah Mualaf Center ini, diiringi doa mudah-mudahan akan besar sekali manfaatnya. Ukhuwah yang berarti persaudaraan, sesuai dengan ajaran Islam yang universal, yang rahmatan lil alamin, mengenal tiga tahap. Ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia, karena pada dasarnya Allah sendiri mengakui semua umat manusia itu adalah makhluk ciptaannya yang dimuliakan. Sebagaimana Allah berfirman, Inna ummatukum Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 92, bahwa semua manusia itu adalah hamba-hambaku yang satu umat. Sedangkan aku, Allah maksudnya, Rabb Tuhan mereka semua. Oleh karena itu, beribadahlah atau menyembahlah kepadaku saja. Yang berikutnya kita mengenal uhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa, bahwa kita berbeda asal, bahasa, suku dan sebagainya, itu bukanlah menjadi suatu halangan untuk kita bersaudara. Maka kita mengenal seperti Allah memberikan petunjuk bahwa wa ila madyana ahahum syu'aiba, dan Allah telah mengutus Nabi Syu'aib kepada saudaranya bangsa Madyan. Yang dimaksud saudara bangsa Madian Nabi Syu'aib itu bukan saudara karena sebapak seibu, tetapi karena satu bangsa. Itu yang dimaksud dengan persaudaraan atau uhuwah wataniyah. Yang nomor tiga, barulah kita mengenal uhuwah imaniyah, yaitu persaudaraan karena sesama beriman kepada Allah. Ketiga macam persaudaraan ini, ada yang menyebutnya dengan istilah trilogi uhuwah. Ini antara lain pertama kali diucapkan oleh Allahyarham Kiai Haji Ahmad Siddiq, waktu itu Rais Am NU di Cilacap tahun 1998. Istilah uhuwah atau tiga macam trilogi uhuwah ini dikembangkan sesuai dengan ajaran Islam, dan inilah barangkali yang perlu kita pegang sebagai pedoman di dalam kita menjalankan uhuwah yang kita bentuk pada uhuwah mu'alaf center yang kita sama-sama hadiri pada sore hari ini. Jadi bukan dalam arti uhuwah yang sempit, yang kita harapkan akan bisa menjalin ta'awun, saling tolong-menolong, saling mengangkat dan saling memudahkan dalam hidup kita bersama. Karena sebagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, walaupun tadinya seorang itu musyrik sekalipun, bila mana dia sudah sadar lalu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat dan membayar zakat, maka dia adalah saudaramu dalam seagama. Fa'in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. At-Taubah ayat 11. Walaupun tadinya mereka itu orang lain, tapi apabila mereka sadar, mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu mereka mendirikan sholat dan membayar zakat, maka dia adalah saudaramu seagama. Itulah pedoman kita, bukan dalam arti yang sempit. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mendukung dan mengembangkan makna uhuwa ini dalam arti yang seluas-luasnya, sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah sambutan saya. Sekali lagi saya ucapkan kepada pengurus Yayasan Masjid Raya Uhuwa yang sudah membentuk satu badan yang sangat penting ini. Dan mari saya menyerukan kita bersama mendukung dan mengembangkannya dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari sesepuh Masjid Raya Ukhuwah Denpasar, Bapak Haji Hasan Ali. Atas sambutannya kami ucapkan jazakallahu khair. Berikutnya adalah sambutan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Taufik As-Saidi. Waktu kami persilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajmain amma ba'du. Bapak dan saudara-saudara sekalian, khususnya takmir pengurus Masjid Ukhuwah dan juga sesepuh Bapak Kiai Haji Hasan Ali BA yang kami hormati, serta pengurus daripada Mualaf Center di Ukhuwah ini. Alhamdulillah pada saat ini kami merasa berbahagia sekali bahwa Masjid Ukhuwah kita sekarang mendirikan satu hal yang sangat utama, yang mungkin selama ini memang banyak yang kurang diperhatikan dengan sungguh-sungguh untuk pembinaan para mu'alaf, baik mu'alaf yang mungkin sudah lama masuknya Islam maupun juga mu'alaf yang baru. Apalagi kadang-kadang perempuan masuk Islam karena ada kemudian perkawinan, suaminya ya sudah Islam lama tapi kadang-kadang kurang perhatian, sehingga lantas pembinaannya juga kurang sempurna, hanya dibina pada waktu masuk Islam di kantor urusan agama. Demikian pula majelis-majelis taklim yang khusus untuk para mu'alaf memang belum begitu banyak. Tapi alhamdulillah pada saat-saat ini saya amati di Karangasem sudah ada yang khusus di rumahnya Pak Nurdin Karangasem. Di Padang Bae juga ada, di Singaraja sudah ada juga, ada 150-an pesertanya. Nah, kemudian di Sesetan saya kira ada Mu'alaf Foundation, itu juga sudah lama. Dan di beberapa tempat Dan alhamdulillah sekarang di Uhwah juga menyelenggarakan. Dan saya belum menghitung atau membaca data yang agak pasti dari kantor-kantor urusan agama pada khususnya, dan juga lembaga yang mencatat ini. Sebab lembaga yang mencatat ini rupanya juga belum begitu banyak, karena memang masuknya Islam tidak mesti di lembaga-lembaga seperti MUI, masjid-masjid, atau di rumah-rumah juga jadi masuknya Islam. Administrasinya memang belum begitu banyak. Tapi alhamdulillah, kalau melihat taklim-taklim yang diselenggarakan di beberapa tempat, itu ya jelas sudah ribuan jumlahnya. Tapi untuk pembinaannya ini yang dirasakan memang masih kurang. Apalagi kalau ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah-masalah mualaf. Saya juga ini syukur bersama tadi kami, maksudnya Pak Sutapo. Mana Pak Sutapo? Ya, itu sama putranya ya. Dengan ibunya juga sebenarnya. Itu juga baru masuk Islam. Bapaknya Pak Sutapo malah pemangku ya. Jadi pemangku di Reno. Masuk Islam. Dan keluarganya kurang lebih sudah 21 ya, kurang lebih. Yang masuk Islam. Yang setengah bulan yang lalu kami menyaksikan masuk Islam di Masjid Baitus Sabirin. Suami, istri, anak. Suaminya, istrinya, anaknya yang SMP kelas 2 juga masuk Islam. Ini berkat artinya dakwahnya bilhal langsung oleh Pak Sutapo. Ini juga satu hal yang penting. Cuma nanti tinggal pembinaan-pembinaan yang lain ini memang menjadi permasalahan kita. Demikian juga berkaitan mungkin dengan masalah-masalah sosial ekonomi yang berkaitan masuknya Islam, kadang-kadang oleh pihak keluarga tidak semuanya menyambut dengan gembira. Tetapi kadang-kadang didahului oleh berbagai ujian, tekanan. Seperti ini Pak Sutapo. Tapi akhirnya bapak ibunya juga masuk Islam. Jadi ini satu hal, yang anaknya masuk Islam dengan istrinya, bapaknya dan ibunya marah, masuk Islam, tapi akhirnya masuk Islam. Jadi ini soal hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa masuk Islam atau tidak masuk Islam itu adalah masalah hidayah rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis kami ingatkan kepada kita semua, dinyatakan tuba berbahagia, kata Rasulullah, liman amanabi, bagi orang yang beriman dengan aku Rasulullah. Dan walam yaroni, tidak pernah bertemu dengan aku Rasulullah. Jadi saya kira termasuk yang sekarang masuk Islam atau beberapa tahun masuk Islam, ini kan gelombang akhir zaman. Artinya sudah 15 abad yang lalu Nabi sudah terlalu waktunya sekarang, karena sudah 15 abad. Jaraknya Mekah Indonesia juga 12 jam kalau naik pesawat. Ini adalah bagian yang katanya Rasulullah sab amarot, 7 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah. Itu yang gelombang akhir zaman itu bisa 7 kali lipat. Jadi ya mudah-mudahan yang masuk Islam pada abad sekarang ini termasuk orang yang mendapatkan 7 kali lipat. karena Rasulullah sudah jauh, tempatnya jauh, zamannya jauh, tapi beriman karena hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Latar belakangnya, sebabnya bisa macam-macam. Ada yang kenalan, ada yang mendapatkan inspirasi atau melihat sesuatu yang agak aneh, lantas akhirnya dia tertarik kepada Islam, bisa saja terjadi demikian. Ini saya kira penting untuk bisa dijadikan perhatian oleh kita semua. Maka barangkali Masjid Ukhuwah bisa, para nanti para mu'alafnya bisa menceritakan pengalaman pribadinya, mengapa tertarik Islam sehingga menjadi suku. Bisa nanti diterjemahkan ke dalam bahasa apa saja, termasuk mungkin bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apa saja, tentang mengapa tertarik sama Islam. Sebab ini latar belakangnya juga mungkin macam-macam. Tetapi apapun latar belakangnya, yang jelas kalau kita mempelajari Islam akan semakin mantap dengan keislaman kita. Karena Islam adalah agama yang benar sesuai dengan fitrahnya manusia, sesuai dengan hati nuraninya manusia. Maka faida ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina fakul salamun alaikum. Apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka katakan salamun alaikum, selamat sejahtera atas kalian. Jadi ucapan salamun alaikum adalah ditujukan kepada orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia terpanggil atas keimanannya, maka selamatlah dia baik di dunia maupun di akhirat. Kelihatannya mungkin mendapat tekanan, tapi batinnya semakin mantap dengan keislaman itu. Karena apa? Karena orang Islam adalah orang yang terbebas hati dan dirinya dari berbagai macam ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhannya. La ilaha illallah. Ini adalah pembebasan yang pertama untuk kita orang yang bertauhid, yang beriman, menjadi orang yang Islam, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur yang pertama. Sehingga dengan demikian orang-orang yang sudah masuk menjadi orang Islam, baik lama maupun baru, harus terbebas dirinya dari berbagai macam belenggu yang mengikat dirinya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat ketundukan kita. Sehingga dengan demikian hubungan manusia horizontal adalah kalmusti, seperti sisir saja. Dan inilah yang biasa dikatakan sumbangan Islam yang terbesar bagi bangsa Indonesia pada khususnya adalah semangat egalitarian, semangat persamaan, semangat kebersamaan, semangat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan ini yang harus dipraktekan di dalam kehidupan nyata ini. Maka sholat di masjid saya kira jelas sudah mengajarkan kepada kita bagaimana hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Semakin kokoh hubungannya dengan Allah, dan semakin kokoh pula hubungan dengan sesama manusia. Karena manusia adalah kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu saja. Kita semuanya keturunan Bani Adam, anak keturunan Adam. Tidak ada yang mulia satu sama lain kecuali hanya ketakwaannya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya pendidikan yang pertama dan utama manusia dibebaskan dari berbagai macam belenggu kecuali dia mengikatkan dirinya dengan ajaran Allah yang sesuai dengan nurani manusia. Kemudian yang selanjutnya, kami mengharapkan kepada bapak-bapak sekalian, khususnya para mu'alaf, kita semua, kita sudah sama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sujud sama-sama, rukuk sama-sama. Kitab suci kita satu, yaitu Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah contohnya juga sudah ada di dalam berislam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang telah mempraktekkan kehidupan Islam di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kita sudah ada contoh. Jadi mudah di dalam kita hendak meniru mengamalkan contoh-contoh itu. Buku-buku sudah banyak sehingga nanti termasuk bagaimana para sahabat meniru Nabi Muhammad di dalam praktek kehidupannya sehari-hari, di dalam hubungannya dengan Allah, di dalam hubungannya dengan sesama manusia, di dalam keluarga, dan di dalam hubungan dengan macam-macam bangsa. Ini penting untuk menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan Masjid Ukhuwah yang pada saat ini mendirikan Ukhuwah Center untuk para mu'alaf menjadi pembinaan mu'alaf ke depan menjadi lebih baik dan lebih bagus, dan kita bisa berfastabiqul khairat dengan berbagai lembaga-lembaga yang ada, sehingga insya Allah Masjid Ukhuwah ini bisa menjadi masjid teladan bagi kehidupan kita, khususnya di kota Denpasar dan di Bali pada umumnya, bahkan pada tingkat nasional maupun nanti tingkat global di dunia. Saya kira ini saja yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat, dan barangkali nanti ada kegiatan sama-sama, saya kira bagus untuk diselenggarakan. Dan kami ucapkan kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali yang alhamdulillah telah disampaikan oleh Bapak Haji Taufik Ash'adi. Dan berikutnya adalah tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ja'far Hafizullah. Namun sebelumnya kami informasikan juga bahwa insya Allah acara ini disiarkan secara langsung melalui Radio Anajiah Bali, radionya Ahlu Sunnah Bali. Dan juga insya Allah setelah acara tausiah nanti, kami persilahkan juga kepada para undangan, para hadirin yang hadir pada hari ini, baik bapak-bapak dan ibu-ibunya, untuk bisa mengajukan pertanyaan. Barangkali ada yang ingin langsung ditanyakan kepada Ustaz Abu Ja'far. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz Abu Ja'far untuk memberikan tausiah.